السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, yaitu mukhtasar sirah Ibn Hisham rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas kudumu wafdi bani Tamim, datangnya utusan rombongan dari suku bani Tamim. Disebutkan oleh Ibn Hisham rahimahullah ta'ala bahwa di antara utusan bani Tamim ini adalah Nu'aym ibn Yazid, Qais ibn al-Harith, Qais ibn Asim, Akhu bani Sa'ad, wafi wafdin azimin, di rombongan besar dari suku bani Tamim. Dan di tengah-tengah mereka ada tokoh mereka, Uyainah ibn Husn ibn Hudhaifah ibn Badr al-Fuzari. Di tengah mereka juga ada Aqra ibn Habis, dan juga yang lainnya yang pernah kita bahas dan kita sebut namanya dalam pembagian pampasan perang yang Rasulullah SAW berikan pada mereka 100 ekor unta sebagai ta'liful qulub, menjinakkan hati. Maka mereka datang membawa rombongan besar. Begitu masuk ke masjid, langsung dia memanggil Rasulullah SAW dari balik kamar-kamar beliau dengan kalimatnya, anikhruj ilayna ya Muhammad. Fa'ada dalika Rasulullah SAW. Mereka berkata, keluarlah wahai Muhammad, keluarlah wahai Muhammad. Tentunya panggilan ini tidak sopan. Dan karena memang mereka dari Badiah, dari Badu, biasa seperti itu. Maka Allah SWT menghibur nabinya dengan mengatakan, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktaruhum la ya'qilun. Wahai Rasul, Sesungguhnya yang menjerit-jerit dari balik dinding itu, dari balik kamar-kamarmu itu, adalah orang-orang yang kurang paham, kurang berakal. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka Nabi pun dengan sabar keluar menemui mereka. Faqalu, mereka berkata lagi, ya Muhammad, ji'naka nufakhiruka, fa'dan li sya'irina. Kata mereka, ya Muhammad, kami datang ingin membanggakan apa yang ada pada kami. Izinkan penyair kami dan pengkhutbah kami untuk berbicara. Dan ini juga kebiasaan orang-orang Arab. Kalau datang ke satu suku yang lain, masing-masing membanggakan sukunya dengan membuat syair-syair dan khutbah-khutbah. Maka mereka berkata, izinkan kami untuk menyampaikan kebanggaan kami oleh penyair kami dan khatib-khatib kami. Qad adintu li khatibikum falyaqul. Kata Nabi, aku izinkan pada khatib kalian, silakan berbicara. Maka bangkitlah dari mereka seorang yang bernama Atharid ibn Hajim. Faqala, kemudian berkata, alhamdulillah alladhi 'alaina al-fadlu wal mannu wa huwa ahluhu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kebaikan dan keutamaan, dan dialah yang paling berhak untuk keutamaan, yang menjadikan kami mulukan, menjadikan kami raja-raja, orang-orang mulia. Wa wahaba lana amwalan 'idhaman naf'al fiha al-ma'ruf, yang memberikan kepada kami harta yang berlimpah sehingga kami melakukan segala kebaikan-kebaikan. Wa ja'alana a'izzata ahli al-masyriq, dan dialah Allah yang menjadikan kami orang yang paling mulia di ahli masyriq. Wa aktsaruhu 'adadan, yang paling banyak jumlahnya, paling besar sukunya. Wa aisaruhu 'iddatan, dan yang paling mudah perbekalannya dan barang-barangnya. Faman mithluna finnas, siapa yang seperti kami di kalangan manusia. Ini barakallahu fikum, tantangan. Bukan artinya merasa tidak ada, tetapi tantangan. Kalau kalian punya, sebutkan dengan syair juga, sebutkan dengan khatib juga, begitu. Man mithluna finnas, alasna biru'usin nas, bukankah kami tokoh-tokoh manusia. Wa uli fadlihim, dan kami memiliki fadilah besar. Faman fakharana falya'ud falya'jud mitla adadna, siapa yang memilikinya silakan sebut seperti kami menyebut. Wa inna law nasya' la aktharna al-kalam, dan kami kalau mau kami akan panjang lebar berbicara. Walakinna nahya, tapi kami malu untuk menyebutkan seluruhnya pada apa yang Allah berikan kepada kami. Wa inna nu'rafu bidzalik, dan kami dikenal dengan itu. Ini suku kami dikenal dengan itu. Aqulu hadhihi li an ta'tu bimithli qawlina, aku ucapkan ini agar kalian menyebutkan apa yang ada pada kalian. Wa amrin afdal min amrina, dan silakan sebut yang lebih dari kami. Demikian kata khatib tersebut. Tsumma jalasa, kemudian duduklah khatib tersebut. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Thabit ibn Qais ibn Syammas untuk berkhutbah juga. Kata Nabi kepada Thabit ibn Qais, saudara dari Bani Harith ibn Khazraj, dari kalangan Khazraj, qum fa'ajib al-rajul fi khutbatihi. Kata Nabi, qum fa'ajib al-rajul, bangun, jawablah orang itu dengan khutbahnya. Maka bangkitlah Thabit, mulai berkhutbah. Alhamdulillah alladzi samawati wal ardu khalquhu, segala puji bagi Allah yang langit dan bumi adalah ciptaannya. Qada fihinna amrahu, yang memutuskan pada langit dan bumi semua ketentuannya. Wasi'a kursiyyuhu ilmuhu, dan keilmuannya meliputi kursinya. Walam yaku syai'un qab illa min fadlih, dan tidak ada yang terjadi dimanapun kecuali dari fadilah Allah. Thumma kana min qudratihi, kemudian diantara kudratnya, diantara kekuasaannya, an ja'alana mulukan, juga Allah menjadikan kami pemimpin-pemimpin. Wastafa min khiyari khalqihi rasula. Ini yang mereka enggak punya. Kata Thabit, dan menjadikan di tengah-tengah kami ada seseorang pilihan yang dipilih oleh Allah menjadi rasul. Akramahu nasaban, yang paling mulia nasabnya. Wa asdaqahu hadithan, yang paling benar ucapannya. Wa afdalu hasaban, dan paling baik turunannya. Fa anzala alaihi kitabah, yang menurunkan kitabnya Al-Quran. Wa tamanahu ala khalqih, yang diberi amanah, dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan kepada makhluk-makhluknya. Fakana khairatullahi minal alamin, maka jadilah beliau adalah manusia yang terbaik di seluruh alam. Tsumma da'an nas, kemudian mengajak manusia ilal imani bihi, mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Fa amana bi rasulihi al muhajirun wal ansar. Lihat ikhwan fillah a'azzakumullah, setelah memuji Rasulullah SAW, memang pantas beliau sebaik-baik manusia. Kemudian berbangga dengan apa? Bahwa pengikutnya yang pertama adalah kami, muhajirin dan ansar. Fa'amana bi rasulillahil muhajiruna min qawmih. Yang beriman kepadanya adalah para muhajirin dari kaumnya sendiri. Wa dawi rahmatin, yang memiliki rahmat dan kasih sayang. Akraman nasi hasaban, yang paling bagus nasabnya dan paling kerim, paling dermawan. Wa ahsanun nasi wujuhan, yang paling bagus wajah-wajahnya. Wa khairun nasi fa'alan, dan yang paling bagus perilaku-perilakunya. Tsumma kana awwalul khalqi ijabatan, lagi pula mereka adalah makhluk pertama yang menyambut ajakan seorang rasul. Ucapan yang hak. Mengapa ucapan yang hak? Karena memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para muhajirin, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah turunkan wahyunya mengatakan generasi pertama umat ini yang pertama-tama masuk Islam dirincikan min al-muhajirin wal ansar, dari muhajirin dan ansar. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Apa yang diucapkan oleh Thabit bin Qais bin Syammas tidak lebih dari apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran. Wastajaba lillahi hina da'ahu rasuluhu. Mereka menyambut ajakan ketika Rasulullah SAW mengajak, kami ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Wa wuzara'u rasulihi, dan kami adalah pendamping-pendamping rasulnya, pembela-pembela rasulnya. Nuqatilun nas hatta yu'minu billah, kami berperang berjihad di jalan Allah agar mereka semua beriman kepadanya. Faman amana billahi wa rasulihi mana amina maluhu wa damuh, siapa yang beriman pada Allah dan rasulnya maka terhalang darahnya dan hartanya. Wa man kafara jahadnahu billahi abada, dan siapa yang kufur menentangnya kami akan menjadi lawannya selama-lamanya. Wa kana qatluhu alaina yasira, dan bagi kami memerangi mereka itu mudah. Aqulu qawli hadha, aku ucapkan ucapanku ini. Wa astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat, wassalamu alaikum. Kalimat terakhir mengingatkan kita kalimat yang sering dibaca oleh khatib-khatib Jumat. Ternyata awal pertama mengucapkan adalah Thabit ibn Qais ibn Syammas. Tadi disebutkan oleh khatibnya Bani Tamim dengan kalimat aqulu qawli hadza, aku ucapkan kalimat ini agar kalian mendatangkan apa yang seperti kami. Tetapi Thabit ibn Qais menyatakan aqulu qawli hadza, aku ucapkan ucapanku ini. Wa astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah. Li walil mu'minin, bagiku dan bagi semua orang-orang iman yang mukmin dan mukminat. Wassalamu alaikum. Ini baru khutbahnya. Satu khutbah dijawab dengan khutbah. Yang berikutnya penyairnya. Bangkitlah seorang bernama Zabarqan ibni Badr. dari suku Bani Tamim, berdiri membacakan syair. Nahnu kiramu fala hayyun yu'adiluna, kami orang-orang mulia, enggak ada satu desa pun yang mengimbangi kami. Minnal muluku wa fina tunsabul fi'un, di antara kami ada raja-raja. Ini sejarah dulunya, memang di antara mereka ada raja-raja dan pemimpin-pemimpin. Wa fina tunsabul bi'u, dan kepada kamilah semua bi'ah, tempat-tempat ibadah, dinisbatkan kepada kami. Wa kam qasarna minal ahya'i kullihim indan nihabi wa fadlul izzi yattabi'u, berapa banyak desa-desa yang sudah kami tundukkan, dan berapa banyak desa-desa yang sudah kami kalahkan dengan kemuliaan, dan kemudian mereka mengikuti. Wa nahnu yut'imu 'indal qahti mut'iman, dan kami memberi makan ketika orang-orang kelaparan. Ini menunjukkan kalau mereka kiram, orang-orang yang miskin mereka perhatikan, mereka beri makan. Minasyawa'i idza lam yu'nasil qaza'u bima tarannas ta'tina suratuhum, hingga manusia berdatangan pemimpin-pemimpinnya datang kepada kami. Min kulli ardin, dari seluruh penjuru. Hawiyan thumma naftani'u, mereka semua datang memohon bantuan dan kami buatkan untuk mereka. Fanan harukuma abtan fi urumatina, kami sembelih hewan-hewan dan kami masakkan untuk mereka. Linnazilin, untuk semua yang singgah ke kampung kami. Itma unzilu syabi'u, tidaklah mereka singgah di tempat kami kecuali mereka kenyang. Orang-orang Arab, mereka saling membanggakan kemuliaan terhadap tamu. Mereka saling membanggakan bahwa mereka adalah orang yang paling memuliakan tamu. Fala tarana ila hayyin nufakhiruhum, maka kami tidak melihat ada suku-suku yang seperti kami. Illa istafadu fakadu ar-ra'sa yuqtata'u, kami ketika mereka mengambil manfaat dan mereka meniru apa yang kami lakukan, setiap datang kepada kami maka ada ra'su yaqtati'u, ada kepala yang kami sembelih. Mereka kalau ada tamu, ras, sembelih kambing, dan itu dijuluki dengan ras kepala. Faman yufakhiruna min dhaka na'rifuhu, mana yang seperti kami. Fayarji'ul qawmul akbaru nastami'u, silakan bawakan beritanya, silakan bawakan ceritanya. Nastami'u, kami akan dengar. Silakan bawa beritanya. Nastami'u, kami akan dengar sama-sama. Inna abaina wa la ya'balana ahad, kami menolak dan tidak ada yang menolak kami satupun. Inna kadzalika 'indal farh fakhri nartafi'u, begitulah kami pada kebanggaan kami paling atas. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sesungguhnya masalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab membanggakan sukunya masing-masing, seperti apa yang disebutkan di sini, adalah hanya ingin menunjukkan kepandaian syair, sehingga ingin dengar jawabannya dalam bentuk syair pula. Ini semua berakhir dengan ain, yang awal bi'u, yang kedua nattabi'u, yang ketiga al-qaza'u, yang keempat nastani'u, yang kelima syabi'u, dan seterusnya. Wa kana Hasan ibn Sabit wa iban, sedangkan penyair Nabi yang bernama Hasan ibn Sabit tidak hadir saat itu. Fa ba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mencari Al-Hasan, utus seseorang, panggil Hasan ibn Sabit, karena kami pun punya penyair. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarani annahu innama da'ani li ujiba syair. Kata Hasan ibn Sabit, aku datang dan aku diberitahu kalau aku dipanggil untuk menjawab penyair Bani Tamim. Fakharajtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, mana'ana Rasulullah idh halla wasatana ala anfiradin min ma'adin waragimi. Aku tidak hadir di majlisnya Rasulullah SAW karena di tengah kami ada tamu dari suku Ma'ad dan Ragimi. Alasan beliau tidak hadir disampaikan dengan syair juga, dengan syair. Mana'ana lamma halla baina buyutina bi asyafina. Kami terhalang karena di tengah kami ada orang-orang dengan menyelendangkan pedang-pedang mereka. Kullu baghin wa zalimi. Semua orang yang baghin wa zalim. Bi baitin haridin izzuhu wa tara'uhu. Di rumah yang sederhana tapi kemuliaannya sangat tinggi. Bi jabiyatin, di daerah Jabiyah. Al-Jawlani wasat al-a'ajim, di tengah-tengah orang-orang asing. Halil majdu illa su'dadu al-audhu wal-nada. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah kemenangan. Kemuliaan adalah kemenangan. Ini kejadiannya baru muslimin menang dalam perang Taif, menang dalam Fathu Mekah, sedang menang-menangnya atau di puncak kemenangannya. Sehingga dikatakan kemuliaan itu dengan kemenangan. Kalimat ini saja baru alasan mengapa beliau tidak datang, sudah nyentil kaum yang lain. Mereka kan kalah dalam perang, sehingga kemudian berdatangan masuk Islam. Barakallahu fikum. Wanada wajahul muluki wahtimalul awaimu. Termasuk kemuliaan adalah kedudukan, kekuasaan, dan mampu memikul beban-beban berat. Mereka Muhajirin dan Ansar selalu dalam beban yang berat dalam perjuangan jihad. Dari Badr ke Uhud, dari Uhud ke Perang Khandaq, dari Perang Khandaq ke Perang. Itu kemuliaan. Memikul awa'im. Qala falamman tahaytu ila Rasulullah SAW waqama sya'irul qawmi faqala. Ketika beliau datang ke tempat Rasulullah SAW dan mendengarkan ucapan syair mereka. Jadi ketika penyair Bani Tamim sedang berbicara, Nabi sudah manggil. Sebab seorang yang akan menjawab syair harus tahu syairnya. Maka Hasan sudah datang ketika dia masih membacakan. Wa qultu ala nahwi ma qala. Maka kata Hasan, aku jawab mirip dengan apa yang dia ucapkan. Falamma fariqa Zabarqan qala Rasulullah sallam. Maka setelah selesai Zabarqan berbicara, Nabi berkata kepada Thabit, "Qum ya Thabit, qum ya Hasan. Qum ya Hasan fa ajib ar-rajul." Bangun ya Hasan, jawab orang itu. Maka mulai Hasan menyebutkan syairnya spontan. Enggak perlu mikir dulu, enggak perlu nyatet dulu di malam hari, enggak perlu. Langsung saat itu dia ngomong dengan huruf akhir yang sama, yaitu ain. Ain dhamma. Inna ad-dawa'iba min fihrin wa ikhwatihi qad bayyanu sunnatan lin-nasi tuttaba'u. Lihat'u. Yarda bihim kullu man kanat tariratuhu taqwa al-ilahi wa kullal khairi yastani'u. Lagi. Qawmun idha harabu dharu wa'aduhuhum aw hawalun naf'a fi asya'ihim nafa'u. Yang maknanya, sesungguhnya dawa'ib min fihrin. Dawa'ib itu cabang-cabang dari fihr. Fihr nama lain dari Quraisy. Karena Rasulullah SAW dari Quraisy dan mereka juga Muhajirin dari Quraisy, maka membanggakan bahwa fihr dengan turunannya, wa ikhwatihim dengan saudara-saudaranya, qad bayyanu sunnatan linnasi tuttaba'u, telah menjelaskan sunnah yang diikuti. Lebih mulia mana, yang mengikuti atau yang diikuti? Ini satu. Kami Quraisy dan cabang-cabangnya bersama Rasulnya alaihi salatu wassalam mengajarkan pada manusia sunnatan tuttaba'u. Yarda bihim kullu man kanat tariratuhu taqwal ilah. Membikin ridha semua orang yang hatinya punya taqwal ilah, punya ketakwaan kepada Allah. Wa kullu khairi yastani'u, dan semua kebaikan dilakukan. Qaumun idza harabu darru, mereka adalah kaum yang kalau memerangi dahsyat. Darru membuat madarat musuhnya. Darru aduwwahum, membuat madarat musuhnya. Aw hawalun naf'a fi asya'ihim naf'u, atau kalau mereka menyerah maka yang diberikan adalah kebaikan kepada mereka dan semua yang bermanfaat untuk mereka. Sajiyatun tilka minhum ghairu muhdatsatin indal khalaiqa fa ulam charruhal bida'u. Sifat perangai dari mereka ini yang bukan muhdats, bukan barang baru, sudah sejak dulu dikenal. Innal khalaiqa fa'lim syarruhal bid'u, sedangkan makhluk-makhluk ini yang paling diketahui kejelekan mereka adalah bid'ah-bid'ahnya, perkara yang muhdats, perkara yang baru. In kana fin nasi sabaquna ba'dahum fa kullu sabqin li adna sabqihim tabahu, dan setiap manusia kalau ada sabakun, sabakun adalah yang paling depan, paling segera. Ba'dahum fa kullu sabqin li adna sabqihim tabahu, maka setiap orang yang paling depan tetap mengikuti yang lebih depannya lagi. Ini sehebat-hebat kalian yang katanya memberi makan fuqara wal masakin, menghormati tamu dan seterusnya, kehebatan itu ngikut kehebatan kami. Artinya kalian masya Allah sabbaqun, walakin sabbaqun taba'un li adna sabqin, kalian orang yang paling depan tetapi kalian tetap mengikuti yang lebih depan lagi. La yarqa'an nas ma'awhata akuffahun inda difa'i walayuhun maraka'u. Manusia tidak bisa menambal kekurangan-kekurangan mereka, apa yang merupakan kelemahan-kelemahan mereka. Tangan mereka akuffahun tidak bisa menambal kekurangan-kekurangannya inda difa'i, ketika mereka mempertahankan diri. Walayuhuna maraka'u, dan sesungguhnya tidak terhina orang yang mau memperbaiki dirinya. Tidak terhina orang yang mau memperbaiki dirinya. Artinya kalaupun kamu kalah, kalaupun kamu di belakang, tetapi kalau mau mengikuti kebaikan, itu bagus. Walaupun bukan di pertama, walaupun bukan sabiqin al-awwalin. Muhajirin dan Ansar kan sabiqin al-awwalin. Sedangkan mereka ini, setelah Fathu Mekah, tidak disebut sabiqin al-awwalin. Tetapi tetap memiliki kemuliaan. Mengapa? Mengikuti kebaikan, siap menambal kekurangan, siap untuk memperbaiki kesalahan, itu bagus. Mulai diangkat dan dipuji. In sabaqun nasa yawman faza sabquhum, kalau dia bisa mengalahkan manusia yang lain maka dia menang juga dari sisi lain. Terhadap kami kalian kalah, tapi kalian menang terhadap orang yang di belakang kalian. Awazanu ahla majdin bin nada mata'u a'affahu dukirat fil wahyi iffatuhum. Sifat iffahnya, menjaga dirinya mereka, telah disebut di dalam wahyu. Wasadaqa, benar Hasan ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh benar, karena memang disebutkan keistimewaan para sahabat dalam Quran, dan sifat iffahnya juga disebutkan dalam Quran. La yatba'una wa la yurdihim taba'u, tidak bisa atau bukan sesuatu yang dibuat-buat, dan tidak bisa pula ditolak apa yang sudah menjadi tabiat, apa yang sudah menjadi perangai asli mereka. La yabkhaluna ala jarin, mereka tidak bakhil kepada tetangga. Bifadlihim, dengan keutamaan mereka. Wala yamassuhum min madma'in tama'u, dan mereka sama sekali tidak disentuh oleh ketamakan. Idh nasabna lihayyin lam nadibu lahum kam yadubu ilal wahsyiyatil addara'u. Demikian barakallahu fikum. Kita baca separuh saja. Masih ada separuh lagi dari ucapan Hasan ibn Thabit tentang keutamaan Quraisy, keutamaan Muhajirin, keutamaan Ansar, dan khususnya keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka diakhiri dengan kalimat fa innahum afdalul ahya'i kullihim inna jadda bin nas aw in jadda bin nas jiddul qawli aw syama'u. Maka mereka ini sabiqunal awwalun adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik ahya, sebaik-baik kaum, kullihim, seluruhnya. Dan jika jadda bin nasi jiddul qawli, jika terjadi pada manusia keseriusan dan ucapan yang sungguh-sungguh, atau syama'u, falamma fariqal qaum aslamu, setelah selesai ucapan Thabit, ucapan Hasan ibn Thabit, mereka semua mengakui keutamaan Rasulullah SAW dan keutamaan orang-orang Islam, khususnya Muhajirin dan Ansar. Maka mereka pun masuk Islam. Jadi tadi saling membanggakan itu belum masuk Islam, masih menunjukkan kami ini hebat, kami ini tinggi, kami ini mulia dan seterusnya. Ternyata terkalahkan dengan penyair Rasulullah SAW, terkalahkan dengan khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aslamu, maka mereka seluruhnya masuk Islam. Wa jawazahum Rasulullah sallallahu fa ahsana jawaizahum, dan Nabi memberikan hadiah-hadiah pada mereka. Fa ahsana jawaizahum, dan sungguh sangat berharga pemberian dari Rasulullah sallallahu untuk mereka. Wa kana Amr ibn al-Ahtam qad khallafahu al-qaum fi dhahrihim. Sedangkan ada seorang yang bernama Amr ibn al-Ahtam ngikut di belakang kaum tadi. Ngikut di belakang kaum dari Bani Tamim tadi. Wa kana asgharuhum sinnan. Amr ini paling muda umurnya. Faqala Qais ibn 'Asim wa kana yubghid Amr ibn al-Ahtam. Maka Qais ibn 'Asim berkata, karena dia benci kepada Amr ibn al-Ahtam, dia berkata, ya Rasulullah, innahu qad kana rajulun minna fi rihalina wa huwa ghulamun hadathun wa azra bihi fa'atahu Rasulullah SAW misla ma'afal qawm. Orang ini taruh paling belakang karena suku itu enggak suka kepada Amr ini, dan dia juga merasa minder di kaumnya sehingga berdiri paling belakang. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, innahu qad kana rajulun minna, sesungguhnya ada di belakang kami satu orang, rombongan kami, gulamun hadad, seorang anak muda masih belia, wa azra bihi, tetapi banyak dibuli oleh orang-orang yang lain, dia belum kebagian. Fa'atahu Rasulullah SAW, maka Nabi pun memberikan kepadanya pemberian hadiah seperti yang diberikan kepada kaum-kaum tadi. Faqala Amr ibn al-Ahtam hina balaghahu anna Qaisan qala dhalik. Maka Amr ibn al-Ahtam ketika tahu yang menghabarkan kepada Nabi adalah Qais, maka dia mulai berbicara, dilalta muftarishil halba'i tashtumuni inda rasuli falam tasduq walam tusib sudnakum su'dadan rahwan wasu'dadukum bad nawajiduhu muka'in ala danabi. Dia tidak mau direndahkan, sehingga dia berkata, aku dengar ada seseorang yang beritakan kepada Nabi tentang kerendahanku, kehinaanku, sungguh tidak benar, sungguh tidak tepat. Aku tetap orang yang menang, aku adalah orang yang dalam keadaan tidak mau direndahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ibn A'azakumullah berkata, Ibn Ishaq, tentang itulah, tentang rombongan inilah, kata Ibn Ishaq, turun ayat Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Bukan semua mereka, tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kalimat kebanyakan mereka tidak mengerti, aktsaruhum la ya'qilun, ada agar Rasulullah bisa memaklumi mereka, agar memaafkan mereka, karena kebanyakan mereka tidak paham. Mereka masih memakai gaya-gaya kesukuan Arab yang seperti itu, saling membanggakan sukunya dan memanggilnya juga dengan tidak sopan dan seterusnya. Maka Allah katakan innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Qala rahimahullah, kemudian berkata lagi Ibnu Hisyam rahimahullahu taala, qissatu Amir ibn Tufail wa Arbad ibn Qais fil wafadah an bani Amir. An bani Amir. Kisah berikutnya adalah riwayat tentang Amir ibn Tufail dan Arbad ibn Qais dalam rombongan utusan dari suku bani Amir. Qala rahimahullah, wa qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wafdu bani Amir. Kata Ibnu Hisyam, maka kemudian datanglah rombongan berikutnya. Masih ingat bahwa yang sedang kita bahas adalah tafsir. Tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang Fathu Mekah dan kemenangan, maka manusia masuk ke dalam Allah afwajan, faujan, faujan, bergelombang-gelombang, rombongan demi rombongan, suku demi suku. Sekarang dirincikan di sini. Yang berikutnya setelah suku Bani Tamim adalah suku Bani Amir. Datang rombongan dari suku Bani Amir, fihim Amir ibn Tufail. Di tengah mereka ada tokohnya yang bernama Amir ibn Tufail dan Arbad ibn Qais ibn Juz' ibn Khalid ibn Ja'far. Dan yang ketiga Jabbar ibn Salma ibn Malik ibn Ja'far. Wa kana haula'i thalath ru'asa'ul qaumi wa syayatinihim. Tiga orang ini adalah pimpinan mereka dan tadinya adalah setan-setannya mereka. Faqadima Amir ibn Tufail aduwullahi ala Rasulullah sallam wa huwa yuridul ghadar bihi. Ternyata datang orang-orang ini, kata Ibn Hisyam, untuk membuat rencana tipu daya, bukan untuk masuk Islam. Rombongan datang masuk Islam, datang masuk Islam, datang masuk Islam, tiba-tiba datang rombongan ini dengan sesuatu yang lain, suatu rencana. Qala faqadima Amir ibn Tufail aduwullah, datanglah Amir ibn Tufail musuh Allah ini terhadap Rasulullah sallam, wa huwa yuridul ghadar bihi, dan dia sesungguhnya menginginkan pengkhianatan. Wa qad qala lahu qaumuhu, padahal kaumnya sudah bilang kepada Amir, innan nas qad aslam fa aslim. Kaumnya sudah menasihati pimpinannya, ya Amir, innan nas qad aslamu fa aslim. Manusia semua sudah masuk Islam, masuk Islam engkau. Qala wallahi laqad kuntu alaitu an la antahi hatta tattabi'a al-arabu. Kata Amir, sungguh demi Allah, aku sudah bersumpah, aku enggak akan berhenti memusuhinya sampai orang-orang Arab mengikuti aku. Afa ana attabi'u aqib hadzal fata min Quraisy? Apakah aku harus ngikut anak muda kemarin itu dari Quraisy itu? Maksudnya Rasulullah SAW. Thumma qala, kemudian berkata, la urid, aku enggak mau. Idza qadimna 'ala ar-rajuli fa inni sa'ashghal 'anka wajhahu. Kalau aku sempat menemuinya, lihat nanti, aku akan ginikan wajahnya. Ini aku akan pukul wajahnya. Fa idza fa'altu dzalika fa'iluhu bis-sayf. Kalau aku sudah melakukannya, maka kalian serang dengan pedang kalian. merencanakan tipu daya seakan-akan datang mau masuk Islam padahal ingin membunuh. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Amr bin Tufail, ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, ya Muhammad khalini, wahai Muhammad, aku bisa bicara empat mata? Qala, berkata, la wallahi hatta tu'min billahi wahda. Jawaban Rasulullah SAW, tidak. Tidak akan kita bicara empat mata, kecuali kalau engkau masuk Islam. Qala, ya Muhammad khalini, ya Muhammad, kita bicara empat mata. Wa ja'ala bik yukallimuhu wa yantadir min arbad ma kana amruhu bih. Terus dia meminta untuk bicara empat mata dan Nabi menolak, tidak, sampai kamu masuk Islam. Wa yantadir min arbad ma kana amruhu bih. Dan dia sudah menunggu saudaranya Arbad untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Fa ja'ala Arbad la yuhiru syai'an, tetapi Arbad tidak melakukan apapun. Harusnya memberi tanda, kemudian serang bersama begitu. Tetapi dia tidak berani. Arbad diam, tidak melakukan apapun. Falamma ra'a Amir ma yasna, Arbad qala ya Muhammad khallini. Ketika melihat Arbad masih belum berbuat apa-apa, dia berkata lagi, wahai Muhammad, aku mau bicara empat mata. Yang ketiga kalinya meminta. Qala la wallahi hatta tu'mina billahi wahdah la syarikalah. Kata Nabi, tidak, demi Allah, sampai engkau masuk Islam, beriman kepada Allah satu-satunya, tidak sekutu baginya. Falamma aba alaihi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW menolak yang ketiga kalinya, qala ama wallahi la amla annaha alaika khailan wa rijalan. Ketahuilah demi Allah, aku akan penuhi engkau dengan pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Falamma walla qala Rasulullah SAW, ketika dia berpaling, Rasulullah SAW berkata, Allahumma kfini Amir ibn Tufail. Dia ngancam, ngancam akan kembali membawa pasukan besar yang berkuda dan berjalan kaki. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ikfini Amir ibn Tufail, ya Allah cukupilah aku dari Amir ibn Tufail. Falamma kharaju min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Amir li Arbad, setelah keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dia menyalahkan Arbad, wailak ya Arbad, celaka engkau ya Arbad, aina ma kuntu amartuka, aina anta ma amartuka, mana yang aku sudah pesankan padamu, yang aku sudah katakan rencana awal. Wallahi makana ala dhahril ahdi rajulun akhwaf indi ala nafsi minka. Sungguh tidak ada seorang pun, katanya, wallahi makana ala dhahril ardh, tidak ada di muka bumi ini seseorang yang akhwafu indi, yang paling penakut di sisiku daripada kamu. Wa aimullah la akhafuka ba'dal yaumi abada. Kata orang tadi, Arbad, dulu aku paling takut padamu, sekarang aku enggak takut sama sekali padamu. Wa la ubalik, dan aku tidak peduli dengan perintahmu. Kata Arbad, qala la ubali, la ubalak, la taj'al alayya, wallahi ma hamamtu billadhi amartani bihi min amrihi illa dakhalta bayni wa bayna ar-rajul hatta ma ara ghayraka fa adribuka bis-sayf. Ikhwanu bidin a'azakumullah, apa yang direncanakan oleh musuh-musuh Allah ini batal terjadi karena dua orang tidak sepakat, saling salah menyalahkan ketika merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.